إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya tentang amalan-amalan yang apa saja yang bisa memasukkan seseorang ke dalam jannah, ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an aktsari ma yudkhilu an-nas al-jannah. Rasulullah ditanya tentang amalan apakah yang di mana banyak manusia masuk ke dalam jannah. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam menjawabnya, faqala taqwallah, yaitu seseorang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala taqwallahi wa husnul khulq, amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam jannah, yaitu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam ditanya kembali oleh sahabatnya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilu an-nas an-nar. Rasulullah ditanya kembali oleh salah satu sahabatnya tentang amalan apakah yang kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam menjawab, faqala al-fam wal-farj, yaitu seseorang dosa disebabkan oleh mulutnya dan juga oleh kemaluannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dari kebanyakan manusia dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam jannah. Nabi mengatakan takwa Allah wa husnul khulq, bertakwa kepada Allah dan mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Karena seseorang tidak bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila mempunyai akhlak yang bejat, akhlak yang jelek, akhlak yang tidak baik. Sehingga secara otomatis apabila seseorang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dia akan mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dan ini yang dinasihatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam kepada para sahabatnya dan juga kepada Mu'adz ibn Jabal. Karena terdapat pada diri Nabi alaihissalatu wassalam suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada budi pekerti, terdapat pada diri Nabi alaihissalatu wassalam budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia pada diri Nabi alaihissalatu wassalam. Dan beliau pun mengajarkan kepada umatnya akhlak kepada siapapun, akhlak kepada sahabat-sahabat kita, kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, anak kita, orang tua kita. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, punya akhlak baik, ajarkan kepada mereka. Ketika kita berusaha mempunyai akhlak yang mulia, kemudian kita ajarkan kepada keluarga kita agar mereka bersama-sama di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajarkan kepada mereka tentang akhlak yang mulia. Karena ini yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam kepada para sahabatnya, kepada cucunya, kepada anak tirinya. Nabi alaihissalatu wassalam mempraktekkan dengan akhlak yang baik, mengajarkan kepada mereka agar memakan makanan yang halal. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu itu Ibnu Abbas dalam keadaan masih kecil, Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan akhlak yang baik, yaitu Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada Ibnu Abbas untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengajarkannya tauhid. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada Ibnu Abbas, inni wa'allimuka kalimat, sungguh aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat, yaitu kalimat tauhid, kalimat tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam kepada para sahabatnya, walaupun ketika itu Ibnu Abbas masih kecil. Nabi alaihissalatu wassalam juga mengajarkan kepada cucunya Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib untuk memakan makanan yang halal. Mengajarkan ketika Nabi alaihissalatu wassalam melihat Hasan memakan korma dari korma sadaqah, kemudian Nabi alaihissalatu wassalam memanggilnya, kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengeluarkan korma yang berada dalam mulutnya, kemudian menasihati cucunya agar memakan makanan yang halal. Nabi mengatakan, apakah engkau tidak tahu bahwa tidak boleh keluarga kita memakan dari makanan sedekah? Diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dengan akhlak yang baik kepada cucunya. Dan juga Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan akhlak yang baik kepada anak tirinya, yaitu Amr bin Abi Salamah, Amr ibnu Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat anak tirinya makan, mengambil kesana kemari, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ya gulam, qul bi yaminik Wa qul mimma yalik, wahai gulam, wahai anak. Qul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalik, dan makanlah apa yang berada di hadapanmu, yang terdekat darimu. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak membiarkan begitu saja melakukan sesuatu yang haram. Tidak mengatakan masih kecil, biarkan saja, nanti sudah dewasa dia akan paham. La. Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkannya langsung ketika itu. Bukan hanya dengan mulutnya, tapi Nabi alaihissalatu wassalam mempraktekannya. Mengeluarkan korma yang dimakan oleh Hasan, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tarbiyatul awlad, pendidikan yang baik, pendidikan di atas Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, agar mereka hidup di atas Al-Quran dan Sunnah, menjauhi segala sesuatu yang bisa menjadikan kemaksiatan, kemungkaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, anak-anak kita adalah merupakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala, amanah yang wajib bagi kita untuk menjaganya. Karena seseorang apabila dia tidak menjaga amanah, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan amanah kepada kita semuanya, maka kita termasuk dari orang-orang yang munafik. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ayatul munafik salah, tanda-tanda kemunafikan ada tiga. Yang diantaranya Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, idza tumina khana, apabila dia diberikan amanah, dia berkhianat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya anak, itu amanah yang berada di pundak-pundak kita, yang wajib bagi kita semuanya untuk menjaganya. Karena Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, qala Nabi alaihissalatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin pasti akan ditanya pertanggungjawabannya, apa yang dia pimpin. Ketika seorang laki-laki menjadi pemimpin keluarganya, maka dia yang bertanggung jawab di atas keluarganya. Ketika anak-anaknya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dia merasa cemburu, merasa marah. Ketika anaknya melakukan kemaksiatan, ajari mereka dengan akhlak yang baik, bahwa ini adalah haram, bahwa ini adalah maksiat, bahwa ini adalah perbuatan yang mungkar. Ajarkan kepada mereka. Karena seseorang yang tidak mempunyai rasa cemburu, maka Rasulullah SAW mengatakan, dia tidak akan masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah dayyus, tidak akan masuk surga dayyus. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, man huwa dayyus ya Rasulullah, siapa mereka yang dikatakan dayyus ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu wasallam mengatakan, alladzi la yugharu ala maharimih, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai rasa cemburu kepada keluarganya. Dalam riwayat yang lain, alladzi yardal khabath fi ahlihi, yang rela, orang-orang yang rela kejahatan menimpa kepada keluarganya. Mereka sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dayus, yang tidak mempunyai rasa cemburu. Ketika melihat anak-anak yang melakukan kemaksiatan, dibiarkan begitu saja. Ketika melihat istrinya melakukan kemaksiatan, dibiarkan begitu saja. Seakan-akan ridha terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Para salafus saleh, sebagaimana disebutkan oleh Mughirah bin Syu'bah, bahwa salah seorang sahabatnya mengatakan, yaitu Sa'd bin Ubadah, beliau mengatakan, la ra'aitu rajulan ma'am ra'ati ladarabtuhu bisayf ghairu musfih. Mughirah bin Syu'bah mengatakan bahwa Sa'd bin Ubadah mengatakan, la ra'aitu rajulan, kalau seandainya saya melihat laki-laki bersama istriku, ladarabtuhu bisayf, niscaya aku akan pukul dia dengan pedang, ghairu musfih, dengan pedang yang tumpul. Kenapa dengan pedang yang tumpul? Kenapa tidak dengan pedang yang tajam? Karena rasa cemburu yang sangat banyak sekali. Rasa cemburu yang sangat kuat sekali. Ketika melihat seorang istrinya bersama laki-laki lain, maka laki-laki tadi dipukul dengan pedang yang tumpul agar lama matinya, melampiaskan amarahnya. Berbeda dengan pedang yang tajam, ketika dipukul langsung mati. Sa'd bin Ubadah mengatakan, la darabtuhu bisayf, saya akan pukul dia dengan pedang yang tidak tumpul. Terus menerus akan memukulnya sampai merasakan kesakitan. Rasa cemburu seorang salafus saleh ketika melihat istrinya bersama laki-laki yang lain, sehingga kita pun perlu cemburu. Jangan kita membiarkan istri kita bersama laki-laki yang lain dengan alasan kadang mengada-ngada, dengan alasan urusan pekerjaan, rapat ataupun yang lainnya, dari urusan-urusan dunia, tidak mempunyai rasa cemburu sama sekali. Maka mereka dikatakan dayus, sebagaimana dikatakan Nabi Alaihissalatu Wassalam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga wajib bagi kita semuanya untuk menjaga mereka, menjaga istri-istri kita, menjaga anak-anak kita, agar mereka berada di atas Al-Quran dan Sunnah, mengerjakan Al-Quran dan Sunnah, berada di atas budi pekerti yang baik, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah, innahu huwa tawwabur rahim. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Seseorang yang tidak mempunyai rasa cemburu terhadap keluarganya, itu hatinya mati. Hal ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam hati itu ada segumpal darah. Sesungguhnya dalam jasad itu adalah ada segumpal darah. Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam jasad seseorang, tubuh seseorang, terdapat mudghah, segumpal daging. Idza saluhat jasadu kullu, apabila segumpal daging tadi baik, maka akan baik semua jasadnya. Wa idza fasadat jasadu kullu, apabila segumpal darah tadi jelek, rusak, fasadat jasadu kullu, maka akan rusak jasadnya semuanya. Seseorang yang tidak mempunyai rasa cemburu kepada keluarganya, maka hatinya rusak. Hati dia rusak, maka anggota tubuhnya juga akan rusak. Wa idza fasada fasada jasadu kullu, sehingga perbaiki hati kita agar berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada mereka tauhid. A'mash radhiyallahu rahimahullahu taala, beliau mengajarkan kepada anak-anak kecil Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika salah sahabatnya mulai melihatnya, "Wahai A'mash, engkau adalah termasuk dari ahlul hadis." Sehingga orang-orang mereka, orang-orang yang sudah dewasa itu lebih berhak engkau ajarkan daripada anak-anak kecil. Kemudian A'mash mengatakan, "Sesungguhnya mereka nanti akan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala insyaallah." Karena anak-anak kecil masih polos, mereka diisi dengan kebaikan mereka mau, diisi dengan kejelekan juga sama. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yu'awidani aw yunassirani aw yumajisanihi, maka kedua orang tuanya, anaknya mau dijadikan Nasara bisa, anaknya mau jadikan Yahudi bisa, anaknya mau jadikan Majusi bisa, tergantung kedua orang tuanya. Sehingga mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah, belum mengetahui mana yang haram, belum mengetahui bahwa zina adalah haram, belum mengetahui ini dan itu, kemaksiatan dan yang lainnya. Sehingga ajarkan kepada mereka yang baik-baik. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh berbahagia kedua orang tua yang mempunyai anak yang saleh, baik laki-laki ataupun perempuan. Anaknya yang mendoakan kedua orang tuanya, tabungan bagi orang tuanya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza matal insan inqata 'amalu illa min salat." Apabila manusia itu meninggal, maka terputus amalannya kecuali tiga. Yang diantaranya yaitu waladun salih yad'ulah, anak yang baik, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu adalah merupakan sedekatun jariyah yang akan mengalir terus. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang senantiasa akan bahagia ketika mempunyai anak yang saleh, tabungan bagi kita semuanya di akhirat nanti, yang bisa mendoakan keluarganya, yang dia mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rahmatilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidikku ketika aku masih kecil. Dididik dengan amalan-amalan saleh, dididik dengan budi pekerti yang baik, sehingga anaknya berdoa kepada Allah untuk merahmati kedua orang tuanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mempunyai anak yang saleh, terutama anak yang saleh dan juga dia bisa menghafal Al-Quran, maka nanti di yaumul kiamah nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Mahkota yang terbuat dari emas, yang di mana sinarnya melebihi sinar matahari. Kedua orang tuanya bertanya, "Ya Rabb, dengan apa? Apa yang telah Engkau berikan kepadaku? Dengan sebab apa?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ini dikarenakan anakmu telah menghafal Al-Qur'an." Ya subhanallah. Keutamaan yang besar. Seseorang yang mempunyai anak yang saleh, orang tuanya akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berupaya semaksimal mungkin untuk mendidik anak-anak kita Ajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Ajarkan kepada mereka berbudi pekerti yang baik. Ajarkan kepada mereka mana yang halal, mana yang haram. Karena mereka termasuk dari generasi-generasi nanti, para pemuda yang akan membawa bendera-bendera Ahlus Sunnah, menjaga agama ini, menjaga Al-Quran dan Sunnah. Maka kita sepatutnya bangga mempunyai anak yang seperti ini. Dan kita merasa sedih ketika kita melihat di hadapan-hadapan kita, di lingkungan-lingkungan kita, orang-orang tua yang tidak mempunyai rasa cemburu kepada anak-anaknya. Ketika anak-anaknya melakukan kemaksiatan, dibiarkan begitu saja. Ketika anak perempuannya pacaran, dibiarkan begitu saja. Ketika anak-anaknya bernyanyi, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dibiarkan begitu saja. Mana rasa cemburunya? Mana rasa cemburunya kepada anak-anaknya? Padahal mereka semuanya amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana mereka keluar dari pengawasan-pengawasan kalian, keluar dari rumah-rumah kalian. Mereka yang bercampur baur antara laki-laki dan wanita di tempat-tempat umum, di sekolahan lain sebagainya, pacaran lain sebagainya, maka nanti akan timbul kemaksiatan yang lebih besar. Terjadi zina dan juga lain sebagainya, maka siapa yang salahkan? Kedua orang tuanya yang tidak bisa mendidiknya. Sehingga ajarkanlah kepada mereka. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah pada zamanku, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Sehingga kalau kita dihitung, kita generasi yang keberapa? Kita generasi yang keberapa? Semakin merajalela kemaksiatan, semakin merajalela kemungkaran-kemungkaran, maka kita harus semakin ketat pengawasan kita kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ajarkan kepada mereka tauhid. Ajarkan kepada mereka Al-Quran. Kadang kita sungguh sedih. Anak-anak yang keluaran SMA, bahkan sudah lulus kuliah, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa sholat, sholat wajib, atau bahkan sholat-sholat yang lain, sholat jenazah. Diam saja. Kita ditanyakan apa bacaannya, tidak tahu. Kenapa? Karena kebanyakan mereka sekolah, itu yang diajarkan adalah pelajaran-pelajaran umum. Sedangkan pelajaran-pelajaran agamanya kadang ada, kadang tidak ada, atau hanya lewat saja. Sehingga kita melihat mereka pacaran, campur baur laki-laki dengan wanita, mereka melakukan kemaksiatan, narkoba, atau berzina wa na'udzubillah, atau bahkan mencuri, melakukan hal yang haram, merajalela melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu karena mereka tidak dididik dengan Al-Quran dan Sunnah. Dididik dengan sesuatu di lingkungan-lingkungan mereka yang tidak didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keluarga kita, agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimish shalah.